السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إنا لله وإنا إليه راجعون. Sungguh semua kita milik Allah Subhanahu wa taala, dan seluruh kita tentunya akan kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Pada hari ini kita mendengar kabar duka bahwa para ulama kita, guru bangsa, guru kita semua sangat karismatik, Kiai Haji Maimun Zubair atau yang biasa kita kenal dengan Mbah Mun, telah berpulang kembali kepada Allah Subhanahu wa taala di kota suci Makkah Al-Mukarramah. Tentunya kita semua sebagai santri beliau, murid beliau, dan tentunya kita sebagai anak bangsa bermohon semua kebaikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Wafat beliau tentunya insyaallah dalam keadaan husnul khatimah, di tempat yang sangat mulia, dalam keadaan menunaikan ibadah yang sangat mulia, dan dengan status beliau juga yang sangat mulia yang kita ketahui dan kita saksikan. Kita bermohon semoga kita dapat mengikuti jejak langkah keilmuan beliau, ketawaduan beliau, dan insya Allah akan lahir pula di bawah asuhan tangan-tangan dingin beliau, khususnya di pesantren Rembang, penerus-penerus beliau yang akan melahirkan sedekah-sedekah jariah dan ilmu warisan dari beliau dan guru-guru beliau insya Allah. Adi Hidayat, kita berdoa untuk Kiai Haji Maimun Zubair, Mbah Mun, dan semoga Allah Subhanahu wa taala memperkenankan bangsa Indonesia mendapati ulama-ulama besar di kemudian hari yang meneruskan perjuangan beliau. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.